بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang kedua dari pertemuan kita di pekan yang ketiga di program kuliah Mafatih Al-Ilm. Masih di pembahasan kitab yang pertama, kitab Al-Mandhum Al-Mimiyah Bil Wasaya Wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Syeikh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullahu Ta'ala. Pembahasan berikutnya masih melanjutkan wasiat-wasiat beliau seputar berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bait syair yang ke-144. Kalau di buku panduan halaman 75. Berkata penulis rahimahullahu taala, "Kafahumu syarafan an asbahu khalafan li sayyidil hunafa fi dinihil qiyami." Yuhyuna sunnatahu min ba'dihi falahum awla bihi min jami'il khalqi kullihim. Yaruna anhu ahadith asy-syari'ati la ya'luna hibdan laha bisadri wal qalami yamfuna anha intihalil mubtilina wa tahrifal gulati wa ta'wilal gawiyil la'imi. Baik, kata beliau rahimahullah, kafahumu syarafan, cukuplah untuk mereka sebagai syarafan, sebagai kemuliaan. Anasbahu khalafan, mereka menjadi khalafan, para penerus. Li sayyidil hunafa, menjadi para penerusnya, pimpinan orang-orang hanif. Pimpinan orang-orang hanif siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul hunafa. Ya betul ya, Nabi Ibrahim adalah disebutkan sebagai hanifan, panutan dalam hanifiyah. Tapi kalau dikatakan Sayyidul Hunafa, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Fi dinihil qiyami, pada agama beliau yang lurus. Iya, jadi sini beliau menjelaskan tentang syaraf ahli ilm wa sifatihim, kemudian para ulama dan sifat-sifat mereka. Iya. Bagaimana kemuliaan ahli hadis? Mereka yang menyandang hadis itu berpegang dengan sunnah Nabi. Supaya dipahami, ini tambahan pengetahuan untuk kita semua terkait dengan keutamaan ilmu. Ternyata orang yang masuk khusus menjaga hadis Rasulullah itu ada keutamaan khususnya. Kata beliau, cukuplah keutamaan bagi mereka, bagi para ulama ini, ahli hadis ini, anasbahu khalafan, mereka menjadi para penerus li sayyidil al-hunafa, para penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin orang-orang yang hunafa. Iya. Al-hunafa tadi kita katakan dari kata hanif. Hanif itu adalah orang yang condong di atas tauhid, meninggalkan apa? Kesyirikan, di atas petunjuk meninggalkan kesesatan. Iya. Di atas al-haq meninggalkan kebatilan. Itu yang dikatakan sebagai al-hunafa. Jadi Nabi pemimpinnya fi dinihil qiyami, dalam agama yang lurus. Ya, dan ini sudah kita bacakan ya tentang haditsnya. Ya, mereka ini pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penerusnya. Yuhyuna sunnatahu min ba'dihi falahum ula bihi min jami'il khalqi kullihim. Mereka menghidupkan sunnah Nabi setelahnya. Ini dari keutamaan ahli hadis. Mereka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dari sunnah Nabi, mereka yang menghafalnya, mereka yang menjaganya, mereka yang menyampaikannya, mereka yang mengamalkannya. Ini kegiatannya ahli hadis. Jadi mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari masa dahulu seperti itu para ulama ahli hadis. Ya, mereka yang mengenal sunnah Nabi, menghidupkan sunnah itu di tengah manusia. Dan manusia mencontoh mengikuti mereka. Mencontoh dan mengikuti mereka. Tapi subhanallah, ya, terlahir generasi, berjalan dari masa ke masa, berkurang dari sunnah itu. Yang tadinya tersiar, tersebar, ada yang berkurang. Karena kaidahnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi Abu Muhammad rahimahullahu taala, kata beliau, "Ma ra'aina bid'atan muda'ah illa wa ma'aha sunnatun muda'ah." Kata beliau, tidaklah kami melihat bid'ah yang disebarkan kecuali pasti ada sunnah yang ditelantarkan. Jadi ketika muncul bid'ah, pasti akan mati sunnah semisal dengannya. Mati sunnah semisal dengannya. Nah, ini apa namanya yang terjadi di masa sekarang ini. Banyak dari hal-hal, karena hal-hal jelas ya, kita tidak berselisih. Tapi kurang tidak, kita kalau kita bandingkan dengan masa dahulu, itu beda perbandingannya. Saya beri satu contoh ya. Ya, disebutkan di biografi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya. Penulis kitab Syarhus Sunnah. Beliau ini pernah bersin di masjid. Ya. Bersin di tengah murid-muridnya di masjid di Baghdad. Ya, namanya bersin, sunnahnya membaca apa? Alhamdulillah. Bagi orang yang mendengar, sunnahnya membaca apa? Yarhamukallah. Kan begitu? Jadi beliau bersin, beliau membaca alhamdulillah. Maka gemuruh masjid semuanya membaca yarhamukallah. Terdengar. Orang-orang di sekitar masjid, oh ini Imam Barbahari lagi bersin di masjid. Mereka juga membaca yarhamukallah. Orang-orang di pasar dengar suara, oh ini Imam Barbahari lagi bersin di masjid. Semuanya membaca yarhamukallah. Akhirnya satu kota Baghdad semuanya membaca apa? Yarhamukallah. Coba yang mereka menyadari sunnah, punya semangat mengamalkan sunnah. Ya beda dengan kita sekarang ini ya. Jadi kalau ada yang bersin, sembunyi-sembunyi, alhamdulillah. Padahal harusnya kalau dia bersin di majelis, bilang apa namanya, yarhamukallah. Bilang alhamdulillah supaya guru kalau dia dengar, dia doakan yarhamukallah. Yang lain juga ikut apa? Mendoakan, kan begitu? Iya. Karena itu saya ingat guru kami Syekh Ahmad An-Najibi rahimahullah, kalau ada orang yang bersin di majelisnya lalu tidak kedengaran mengucapkan alhamdulillah, beliau tegur, "Kamu baca alhamdulillah apa tidak?" "Oh, saya baca sih." "Perdengarkan supaya kita juga dapat pahala," kata beliau. Aidah. Masya Allah. Jadi kalau duduk dengan ahli hadis itu kelihatan dari apa? Mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yuhyuna sunnatahu min ba'dihi. Mereka menghidupkan sunnah Nabi setelahnya. Falahum aula bihi min jami'il khalqi kullihim. Ya. Karena mereka inilah di antara seluruh makhluk yang paling layak, paling berhak untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang menyandang agama, yang menukilnya, menghafalnya, menjaganya. Ya, mereka yang paling memang harusnya paling depan, paling layak untuk menghidupkan sunnah itu. Iya. Jadi ini keutamaan mereka yang kedua, yuhyuna sunnatahu min ba'dihi. Kemudian yang ketiga, yurwuna ahaditsahu. Mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yurwuna anhu ahadits asy-syari'ati la yu'luna hifdhan laha bis-sadri wal qalam. Iya. Mereka ini dari pekerjaannya ahli hadis, mereka meriwayatkan. Selalu meriwayatkan hadis-hadis syariat. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'luna hifdhan laha. Iya. Maksudnya mereka itu tidak pernah menyembunyikan kemampuan kekuatan. Ya, kalau ada kemampuan dan kekuatan, mereka kerahkan semuanya, mereka curahkan semuanya, hifdzan laha, untuk menjaga hadits-hadits itu. Bisadri wal qalami, dengan apa dia jaga? Dengan dada dan apa? Pena. Ini menjaga ilmu seperti itu. Kalau tidak dihafal di dalam dada, maka ditulis dengan apa? Dengan pena. Ya, ditulis dengan pena. Karena itu ada hadis dari Nabi, anjuran untuk menghafal hadis. Dan ada anjuran dari Nabi menulis hadis. Kalau menghafalkan sudah kita baca ya hadis. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa ballaghaha kama sami' fa rubba muballighin aw a min sami'. Utama orang yang menghafal hadis Nabi. Ya. Kalau menulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan menulisnya. Ya. Jadi mengikat ilmu caranya dengan menulis. Jadi mereka menjaga sunnah itu dengan dua hal. Dengan menghafal dan dengan menulis. Karena itu dari dulu di periwayatan hadis yang diterima, kan salah satu syarat hadis yang sahih, rawinya itu harus dhabit. Harus bagus pemeliharannya terhadap hadis. Apakah dari hafalan atau dari buku? Karena itu para ulama mengatakan dhabat ada dua. Ada dhabat sadar, ada dhabat kitab. Ada dia pelihara di dalam dadanya, dia hafal, dihadirkan kapan dia inginkan. Ada yang dia jaga. Ya. Jadi penulisannya itu, kalau mau menulis hadis, itu ada kaidah menjaganya ya. Nah, semua orang yang hadir di majelis misalnya menulis dari guru, lalu dikatakan tulisannya sudah benar, tidak. Jadi kalau dia ingin benarkan tulisannya, pertama dia baca tulisannya ke guru. Saya tulis begini. Guru bilang oh, sudah benar, enggak ada masalah. Atau dia ambil bukunya guru, dia cocokkan dengan tulisannya. Iya. Atau dia ambil dari murid-murid guru yang terpercaya yang sudah mencocokkan tulisannya dengan guru. Kemudian dia cocokkan tulisannya di situ. Itu namanya dia sudah benarkan bukunya di atas usul sahihah. Di atas sumber yang benar dia sudah benarkan. Jelas ya? Ya kalau sekarang ini lebih mudah ya. Ya. Ya kalau sudah menulis di majelis apa segala macam, ya. Kita di masa ini ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, ada Imamul Bukhari rekaman itu. Putar aja rekamannya, bisa terulang kembali kan? Nah itu menghafal. Iya, baik tidak ada yang luput di situ. Ya. Kalau di masa dahulu kan ada Imamul Bukhari ya, satu kali dengar hadits, 100 hadits bisa langsung hafal satu kali dengar. Ya kalau kita di masa ini Imamul Bukharinya ini, ya tape recorder apa segala macam itu Imamul Bukhari kita. Ya. Jadi kalau mau nanya nanya ke situ aja. Baik, seperti itu caranya. Jadi cara membabat dari ilmu seperti itu. Ya, tidak cukup sekali saja. Dia setelah menulis dia baca kembali, kemudian dia cocokkan kembali. Sudah pasti semuanya babatnya sudah benar. Nah, baru setelah itu dia hafal. Kalau dia ingin meningkat. Baik, jadi ilmu itu harus detail seperti itu. Harus detail. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah. Baik, kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, yamfuna anha intihalil mubtilina wa tahrifal gulati wa ta'wilal ghawil laimi. Dari sifat ahli hadis berikutnya, mereka menafikan dari syariat, dari hadis-hadis itu, intihalal mubtilin, jalannya ahlul batil, wa tahrifal gula, dan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang gula, orang yang ekstrim. Dan takwilnya al-ghawil la'imi. Orang yang menyimpang lagi tercela. Ini syarat ya kepada hadis yang saya sudah baca tadi. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan disandang di setiap generasi oleh orang-orang adilnya. Mereka menafikan dari ilmu ini tahrifnya al-ghalin, orang-orang yang ghali. Iya. Jadi orang yang ekstrim, mereka merubah di dalam nas-nas para ulama yang membela agama ini dari perubahan yang mereka lakukan. Jadi kalau ada ahlul batil bikin jalan sendiri, jalan di atas kebatilannya, maka mereka ini yang menerangkan kebatilan tersebut, para ulama. Dan orang-orang jahil apabila mentakwil dari hadis selain daripada maksudnya, maka para ulama hadis yang menjelaskan, yang membela agama ini. Iya. Maka ciri mereka seperti itu. Ciri mereka seperti itu. Iya. Karena itu pernah dikatakan kepada Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, "Ama takhsha 'ala al-'ilm ay yaji' al-mubtadi' fa yazid fi al-hadith ma laysa minhu?" Dikatakan kepada Ibnul Mubarak, "Apakah engkau tidak khawatir terhadap ilmu agama ini? Nanti akan datang seorang ahli bidah, seorang mubtadi, lalu dia menambah di dalam hadis apa yang bukan dari hadis itu. Apakah kamu tidak khawatir?" Kata Ibnul Mubarak, "La akhsha. La akhsha hada." Saya tidak khawatir hal ini, kata Ibnul Mubarak. "Ya'ishul jahabidatu an-nuqat," sepanjang para jahabid an-nuqat masih hidup. Jadi sepanjang para ulama ini, al-jahabid ad-duqat, ahli hadith masih hidup, itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena mereka yang membela agama dari sudut itu. Subhanallah. Kadang satu kalimat saja ditambah di dalam riwayat, itu diketahui oleh ahli hadith. Jadi ada kalimat dalam riwayat bukan dari ucapan Nabi. Mereka ingatkan. Saking detailnya mereka di dalam hal tersebut. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan. Iya, sepanjang masih ada ulama yang hidup, maka mereka yang akan menyingkap hal tersebut. Jadi maksud dari ucapan Ibnul Mubarak ini, pada setiap masa, pada setiap generasi, itu selalu ada para ulama ahli hadis yang hidup, mereka ini membela agama ini, ya, yang membersihkan agama dari takwil orang-orang yang jahil, dari tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, dan mereka yang meluruskan agama dari jalan ahlul batil. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Addaw maqalatahu nushan li ummatihi sanu riwayataha an kulli muttahami." Ya, mereka addaw maqalatahu, mereka menyampaikan hadis Nabi itu. Ini tugasnya para ulama ahli hadis, mereka menyampaikan, penyampai riwayat. Nushal li ummatihi, sebagai nasihat untuk umat. Sebagai nasihat untuk umat. Sanu riwayataha, mereka yang menjaga riwayatnya. Iya, mereka yang menjaga riwayat dari hadis tersebut. An kulli muttahami, dari segala orang yang tertuduh. Iya. Jadi dari sifat ahli hadis, mereka ini menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sebagaimana yang mereka dengarkan. Ya, nabarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'. Dalam sebuah riwayat, fawa'aha fahafidhaha faballaghaha kama sami'. Semoga Allah memperindah wajah seseorang, dia mendengar dari kami satu hadis, lalu dia pahami, kemudian dia hafal, lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi mereka sampaikan hadis Nabi. Nushan li ummatihi. Apa maksud menyampaikannya? Ada dua. Yang pertama, sebagai nasihat untuk umat. Ketulusan untuk umat. Iya. Jadi mereka ini ketika dapat kebaikan, itu bukan dia simpan untuk dirinya saja, Tapi mereka juga semangat kebaikan itu sampai kepada umat. Itulah nasihat namanya. Itu an-nusuh, ketulusan. Iya. Sebab seorang mukmin itu kata Nabi, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk dirinya apa yang dia cintai, apa sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ya, kalau dia cinta untuk dirinya hal itu, maka dia juga cinta menyampaikannya kepada saudaranya. Dan itu ciri keimanan. Dan ini sifatnya ahli hadis. Sifat mereka yang kedua, sanu riwayataha. Mereka menjaga riwayatnya. Angkulli muttahami. Dari segala yang muttaham. Ya, segala orang yang, apa namanya, tercela. Ya, karena itu, para ulama juga melihat dari orang-orang yang belajar. Kalau ada orang-orang yang belajar misalnya, mereka ini memang senangnya kepada bid'ah, senangnya kepada mukhalafat, maka diberi dari ilmu-ilmu yang memperbaiki keadaannya dulu. Tidak diberi dari ilmu yang luas, yang bagus, tapi diberi dari ilmu dulu yang memperbaiki keadaannya, meluruskan bid'ahnya, membuat dia sadar. Ya. Adapun ilmu yang memang merupakan ciri ahlul ilm itu diberikan kepada orang-orang yang memang sudah berada di atas jalannya para ulama. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya. Kata beliau, lam yulhihim qattu min malin wala khawalin wala bitiya'in wala harthin wala na'ami. Hada huwa al-majdu la mulkun wala nasabun. Kalla wala al-jam'u lil amwali wal khadami. Fakullu majrin wadhi'un inda majdihimi. Wa kullu mulkin faqaddamun limulkihimi. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. Baik. Jadi ini beberapa sifat mereka yang lain. Setelah menasihati umat, an-nushuh lil ummat, siyanatul hadid, kemudian sifat mereka yang lain, la tulhihimud dunya. Dunia itu tidak menyibukkan mereka. Mereka tidak disebutkan sama sekali oleh harta, tidak pula disebutkan oleh khawal. Khawal ini dari apa namanya, apa yang dimiliki oleh seseorang berupa budak, laki-laki maupun perempuan, atau dia punya hewan ternak, itu disebut khawal. Iya, dari apa yang di sekitarnya. Walabtiyain, mereka ini tidak disebutkan oleh apa, jual beli. Walahartin, tidak pula disebutkan dengan urusan bercocok tanam. Wala na'amin, dan tidak disebutkan pula oleh na'ami, hewan ternak. Iya. Maksudnya dunia seluruhnya tidak menyebutkan mereka. Karena sifat mereka seperti itu. Mereka memandang ketinggian ilmu agama ini, keindahan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuat mereka lebih cinta kepadanya, tidak mau dilalaikan darinya. Iya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa wa yudkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Di rumah-rumah ya Allah telah izinkan. Izin maksudnya di sini izin syar'i dan qadari. Allah syariatkan dan telah tetapkan. Rumah-rumah ini diangkat, yaitu masjid-masjid diangkat, diagungkan. Dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah ini oleh rijal, sekelompok lelaki. Disebut lelaki. Ya. Ini di dalam Al-Quran kadang dipakai bahasa itu ya, lelaki. Kita di bahasa Indonesia kan dimaklum ya, kamu punya anak berapa? Dia bilang saya punya anak laki-laki dua, anak perempuan dua. Penyebutan laki-laki biasa umumnya. Manusia ada laki-laki ada perempuan, kan begitu? Iya. Tapi kalau ada seorang ayah dia punya anak lima, dari anaknya ini ada satu yang pemberani, ah ini baru laki-laki ini anaknya. Hah? Padahal anaknya lima laki-laki, dia cuma bilang satu, ah ini baru laki-laki. Laki-laki apa ini maksud? Ah ini sifat yang membedakan dengan anaknya yang lain. Nah, itu ada pembahasannya di dalam Al-Quran, seperti di ayat yang saya baca tadi. Rijalun ada sekelompok lelaki. Sama dengan sifat sahabat di surah Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi. Ya. Sadaku ma'ahadullaha alaihi. Itu disebut rijal para sahabat. Sebab laki-laki, betulan. Ya. Sama di sini. Rijalun la tulhihim tijarah. Para laki-laki yang tidak dibuat lalai oleh perniagaan. Wala bai'un, tidak pula oleh jual beli, tidak dibuat lalai. Nah, maka ahli hadis seperti itu. Dari sifat mereka, tatkala cahaya ilmu itu sudah terang menderang di dalam hatinya, ya, kegelapan dunia sirna. Dunia itu tidak di hatinya, hanya dia pegang di tangannya saja. Dia pakai padahal yang membantunya di dalam ketaatan, padahal yang dibolehkan saja, dia menggunakannya. Ya, apa itu berupa harta, jual beli, perniagaan maupun yang lainnya. Karena itu kata penulis, hadza huwal majd. Inilah hakikatnya yang disebut sebagai al-majd. Ketinggian. Yang disebut sebagai keagungan. Ya. Yaitu sibuk dengan ilmu agama, sibuk dengan agama, sibuk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut al-majd. La mulkun wala nasabun. Bukan kerajaan, bukan pula nasab. Kalla walal jam'u lil amwali wal khadami. Dan sekali-sekali tidak, bukan juga masuk di dalam keagungan dan kemuliaan mengumpul harta dan mengumpul para pembantu. Ya. Sebab seluruh hal ini adalah dunia, kan? Sirna. Dan dunia itu seperti itu. Ya. Kegembiraannya adalah kesedihan. Dan ujungnya berarah kepada kesedihan. Ujungnya akan berakhir pada kesedihan. Berbeda dengan ilmu. Maka inilah al-majid, kata beliau. Kemudian kata beliau, fakullu majidin fakullu majidin wadi'un inda majidihimu wa kullu mulkin fakhaddamun fakhaddamun limulkihimi. Iya. Kata beliau, setiap keagungan, al-majid, ketinggian, kemuliaan, itu akan hina, akan rendah di depan keagungan dan kemuliaannya ahlul ilm. Jadi kalau dinisbatkan misalnya, ada keagungannya raja, orang kaya, keagungannya tokoh, dibandingkan dengan keagungannya para ulama, maka keagungan-keagungan yang dianggap oleh manusia ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungannya siapa? Para ulama. Itu yang sudah kita sebutkan ya, kisahnya Harun al-Rashid ketika datang ke Raqqah. Kemudian Ibnul Mubarak juga berkunjung ke negeri itu. Bagaimana Ibnul Mubarak diikuti oleh banyak orang. Iya. Diikuti oleh manusia, disambut. Ibnu Mubarak baru masuk ke kota Raqqa sudah disambut oleh manusia. Berduyun-duyun menyambut Ibnu Mubarak. Sampai debu itu mengepul ke atas. Ya, sendal-sendal lepas. Dibiarkan saja sendal itu lepas. Karena tidak mau luput dari Ibnu Mubarak. Salah seorang istri Harun al-Rashid melihat dari atas istana, dia tanya siapa itu. Orang-orang katakan itu adalah Ibnu Mubarak, alimnya negeri Khurasan, berkunjung ke Raqqa. Kata istri Harun al-Rashid, demi Allah inilah yang namanya kerajaan, kekuasaan. bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Iya. Harun al-Rashid hanya mengumpulkan orang dengan harta dan apa? Polisi. Kalau ini tidak, orang tunduk ikut kepadanya. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Maka setiap masjid itu dibawa, kalau dibandingkan dengan masjidnya Ahlul Ilm, itu akan menjadi remeh dan ringan. Karena itu saya berikan kaidahnya pada pertemuan yang telah lalu. Pokoknya itu, seorang penuntut ilmu harus punya ta'dhimul ilm di dalam jiwanya. Kapan ilmu itu diagungkan di dalam jiwanya, maka ilmu itu yang paling besar. Dan segala hal yang lain akan menjadi remeh dan ringan baginya. Iya. Ada dunia luput, itu tidak terlalu dia permasalahkan. Iya. Ada dari perkara dunianya yang terlantar, dia tidak akan sedih akan hal tersebut. Karena dia sudah tahu, dia sedang merasakan nikmat yang lebih besar daripada itu. Nikmat yang lebih besar daripada itu. Karena itu kalau ada yang luput dari dunia yang dia capai, nah itu harus dia perbaiki hatinya ya. Harus dia perbaiki dari hatinya. Iya. Ketika dia misalnya sedihnya berlebihan. Kalau sedihnya tabiat manusia misalnya, ada anaknya meninggal dia sedih, orang tuanya meninggal dia sedih, itu biasa ya, tabiat. Ya. Tapi kalau itu menjadi apa namanya? Membuat semangatnya luntur, membuat dianya menjadi turun kualitas ibadahnya, maka ini adalah hal yang tercela. Iya. Tapi kapan ilmu itu terang benderang di dalam hati, maka itulah modal yang paling besar untuk seorang hamba. Kemudian kata beliau, wa kullu mulkin fakhuddamun li mulkihi. Setiap kekuasaan itu hanyalah pelayan untuk kekuasaannya para ulama. Pelayan untuk kekuasaan para ulama. Iya. Baik. Jadi inilah kekuasaan yang hakiki. Kekuasaan yang hakiki. Karena itu dikatakan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri itu sadan nasa bil wara' wal ilm. Dia memimpin manusia dengan wara' dan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Iya. Itu ada beberapa, ada sebuah bait syair itu berjalan di lisan sebagian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Iya. Ada sebuah bait syair diucapkan oleh ulama di masanya masing-masing. Bunyinya khalatid diyaru fasudat ghairu musawwadi wa min ashqa'i tafarrudi bisu'dadi. Katanya khalatid diyaru fasudat ghairu musawwadi. Telah kosong negeri-negeri ini. Rusak, tidak ada pemimpinnya. Tidak ada yang memimpinnya. Dan dari kerugian yang menimpaku, saya bersendirian memimpin di tengah manusia. Memimpin di tengah apa? Manusia. Ini disebutkan oleh sebagian sahabat. Dari ucapan sahabat itu bermula. Dan disebutkan juga dari Sufyan ibn Uyainah. Disebutkan dari Al-Qadi. Disebutkan dari sejumlah tabi'in dan para a'immah. Karena para ulama ketika mereka sudah berada di posisi tertentu, manusia semuanya merujuk kepadanya, ya, maka seakan-akan mereka yang memimpin. Sampai di batasan tertentu, para raja dan penguasa tidak bisa membuat sebuah keputusan kecuali kalau ada persetujuan dari apa? Dari orang yang berilmu. Dari orang yang berilmu. Maka itu hakikat dari kekuasaan. Iya. Ini yang dibahasakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Jami' Bayanul Ilm. Iya. Bahwa Hajjaj bin Yusuf pernah bertanya kepada Khalid bin Safwan. Man sayyidu ahli al-Basra? Siapakah pemimpin sayyidnya penduduk Basrah? Maka Khalid bin Safwan menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Iya. Kata Hajjaj bin Yusuf, wa kaifa dhalika wa huwa maula? Bagaimana bisa padahal dia ini maula? Maula itu banyak diartikan ada garis keturunan budaknya atau dia pernah jadi budak. Itu maula. Iya. Walaupun kata maula itu sendiri ada tiga makna ya, tapi banyak diartikan seperti itu. Dia tanya, bagaimana bisa Hasan al-Basri memimpin padahal dia maula? Faqala, maka beliau menjawab, Khalid bin Safwan menjawab, ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastaghna anhum fi dunyahum. Kata Khalid, manusia perlu kepada Hasan al-Basri dalam agama mereka, sedangkan Hasan al-Basri tidak perlu kepada dunia mereka. Wa ma ra'aitu ahadan min ashrafi ahli al-Basra illa wa huwa yarumu al-wusul fi halqatihi ilayhi liyastami'a qawlahu wa yaktubu ilmahu. Dan kata Khalid, saya tidak pernah melihat atau saya tidak melihat seorang pun dari pemuka-pemuka penduduk Basra kecuali dia itu serius untuk bisa sampai di halaqahnya Hasan al-Basri supaya mendengar ucapan beliau dan menulis dari ilmunya. Iya. Jadi subhanallah. Itu Hasan al-Basri. Kata Hajjaj bin Yusuf, hada wallahi as-su'dad. Kata Hajjaj bin Yusuf, demi Allah, inilah yang dikatakan sebagai apa? Sebagai kekuasaan. Inilah yang dikatakan kepemimpinan. Kata Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj bin Yusuf saja yang pemimpin, itu mengakui bahwa inilah sebenarnya yang dikatakan apa? Kepemimpinan yang sebenarnya. Iya. Kepemimpinan yang sebenarnya. Dan dimaklum ya, di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Nafi' ibn Abdul Harith radhiyallahu atau rahimahullahu ta'ala itu pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab di Asfan. Dan waktu itu Nafi' bin Abdul Harith dijadikan gubernur oleh Umar di Mekah. Jadi ketika berjumpa dengan Nafi' di Asfan, Umar tanya, siapa yang kamu jadikan pemimpin menggantikan engkau di Mekah? Maka kata Nafi' ibn Abdul Harith, kata beliau, Ibnu Abzah. Ya. Ibnu Abzah ini namanya Abdurrahman bin Abzah. Umar tanya, siapa ibn Abzah itu? Kata Nafi', dia seorang maula dari mawalina. Seorang maula. Maula ini seperti yang saya sebut tadi ya, bekas budak atau ada keturunan apa? Budaknya. Dari maula-maula yang berada di sekitar kami. Ya. Kata Umar bin Khattab, kamu jadikan seorang maula berkuasa terhadap penduduk Mekah? Maka kata Nafi', ya. Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil fara'id. Sungguhnya orang ini qari' terhadap Al-Qur'an dan alim terhadap apa? Ilmu fara'id. Maka Umar pun berkata, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Ketahuilah bahwa nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini sekelompok kaum dan merendahkan yang lainnya karena Al-Qur'an pula. Iya. Jadi ketinggian hakikatnya seperti ini. Hakikatnya seperti yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi kalau ada ketinggian di tengah manusia dibandingkan dengan ketinggian ahlul ilm, maka tampak ketinggian yang hakiki milik ahlul ilm itu. Kekuasaannya, kerajaan, dia mungkin berkuasa ya di masa hidupnya, setelah dia hidup hilang, atau mungkin ada pewarisnya, berjalan generasi, beberapa generasi setelah itu hilang. Adapun para ulama hingga hari ini, perhatikan, Imam Ahmad sudah berapa ratus tahun meninggal, sudah lebih 1000 tahun meninggalnya. Sampai hari ini masih menjadi pemuka di tengah manusia. Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini namanya kekuasaan apa? Kekuasaan ilmu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal amnu wan nur wal fawzul azimu lahum yawmal qiyamati wal bushra li hisbihim. Iya. Ini dari keutamaan mereka juga. Disebutkan 4 hal. Keamanan, cahaya, keberuntungan yang besar dan kabar gembira untuk mereka. Keamanan itu jelas ya. Keamanan dimiliki oleh ahlul ilm. Ya, mereka akan dapatkan hal tersebut. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman. Dan beriman itu keimanan dibangun di atas ilmu. Iya. Orang yang paling bagus keimanannya adalah orang-orang yang paling baik ilmu dan amalannya. Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka untuk mereka keamanan dan mereka berada di atas hidayah. Wan nuru, dan mereka mendapat cahaya. Wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Sebelumnya kamu tidak kenal apa itu kitab dan apa itu iman. Tapi kami jadikan dia cahaya yang kami beri hidayah dengannya siapa yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Nah, maka dia adalah cahaya. Kemudian wal fawzul al-azim, keberuntungan yang sangat besar. Ya. Keberuntungan yang sangat besar ini adalah milik mereka. Milik dari orang-orang yang apa? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena itu di berbagai ayat kadang dibahasakan ya. Tentang wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah menjanjikan laki-laki dan perempuan yang beriman. Disebutkan surga dan sebagainya. Dan akhirnya dikatakan dalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Kemudian bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kabar gembira untuk mereka di dunia dan di akhirat. Walladzina jatanabu at-taghuta wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang meninggalkan taghut, dia tidak beribadah kepadanya dan selalu bertobat kepada Allah, untuk mereka kabar gembira. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Iya. Lalu diterangkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaiknya. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah dan mereka inilah orang-orang yang memiliki hati. Baik. Jadi seluruh dari keutamaan ini didapatkan oleh ahlul hadis. Iya. Maka ini keutamaan orang-orang yang punya inayah terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini dari penulis beberapa bait syair seakan-akan sebagai pendahuluan. Itulah tadi keutamaannya. Orang-orang yang menghafal hadis Rasulullah, meriwayatkannya, mulazamah dengan ahlinya. Bagaimana keindahan dan keutamaan ahli hadis? Maka di sini beliau ingatkan di halaman 77. Kata beliau, fa'in aradta ruqiyan nahwa rutbatihim warunta majdan rafi'an mitla majdihim fa'mit ila sulamit taqwa alladhi nasabu was'at bi'azmin wa jiddin mitla jiddihim wa'kuf ala sunnatil mutlaka ma'akafu hifdan ma'al kashfi an tafsiriha wa dumi. Kata beliau, kalau engkau menghendaki ruqiyan, ketinggian, engkau menghendaki ingin menanjak, naik tingkatan, nahwa rutbatihim, menuju kepada tingkatan para ulama ahli hadis ini, warumta majdan rafi'an mithla majdihim, dan kamu menghendaki keagungan kemuliaan yang tinggi seperti kemuliaan mereka, maka caranya fa'mit ila sulamit taqwa. Iya. Sini disebutkan tiga hal. Karena itu kita terangkan di poin pembahasannya, nailu martabati wa majdi ahli al-ilm yakunu bi suluki sulamit taqwa al-azmi wal jidd al-uquf ala sunnah hifdan wa tafsira. Meraih derajat kemuliaan orang yang berilmu harus dengan beberapa hal. Yang pertama, menapaki tangga ketakwaan. Yang kedua, tekad kuat dan kesungguhan. Dan yang keempat, konsentrasi penuh terhadap sunnah dengan menghafal dan memahami penjelasannya, menghafal dan menafsirkannya. Jadi tiga hal disebutkan oleh penulis di sini. Ingin dapat keutamaan seperti keutamaan mereka, tiga hal. Pertama, fa'mit ila sulamit taqwa. Naiklah kamu kepada tangga ketakwaan. Alladhi nasabu, yang mereka hamparkan, yang mereka tancapkan. Iya, yang mereka tancapkan. Karena seorang apabila dia berada di atas jalur ketakwaan, maka pasti akan dibukakan untuknya berbagai kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuk kalian furqan. Pembeda. Dengan ilmunya ini dia memiliki furqan. Al-Qur'an disebut sebagai furqan. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang baik dan yang buruk. Antara yang manis dengan pahit. Mampu dia bedakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Dan kalian akan diberi cahaya berjalan dengannya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan Allah akan mengajari kalian. Memberikan ilmu kepada kalian. Karena itu takwa, sulamut takwa, tangga ketakwaan, itu jalan menuju kepada ilmu. Ya, kalau ingin meningkat, naik ke jenjangnya para ulama, seperti itu jalan mereka. Iya. Mereka selain daripada kecintanya kepada ilmu yang penuh, mereka jalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Dan ini yang menjaga mereka, memudahkan mereka sampai kepada ilmu itu. Baik. Yang kedua, kata beliau, was'at bi azmin wa jiddin mithla jiddihim. Kemudian naiklah kamu dengan azm, dengan penuh kesungguhan. Wajiddin, dan penuh apa namanya? Bi azmin, dengan tekad kuat, wajiddin dan kesungguhan. Jadi ada tekad sangat kuat sekali, azm yang tidak pernah terbalik atau tidak pernah terputus, tidak pernah lesu, dia punya azm kuat. Dan dia punya jid, kesungguhan dengan upayanya, usahanya, itu kelihatan. Iya. Kelihatan dengan jid dia. Bagaimana keseriusannya mengulangi ilmu? Bagaimana keseriusannya di dalam mengulangi ilmu? Membaca dari ilmu. Nah, itu kalau kita baca dari sirah para ulama kita, subhanallah, ada yang di mana-mana, di tangannya itu pasti ada buku. Selalu dia membaca. Ya, sampai ada di biografi sebagian ulama, beliau itu meninggal gara-gara dia sambil berjalan baca buku. Akhirnya ditabrak oleh unta mati. Ya. Ada sebagian ulama begitu disebutkan di biografinya. Dan ada sebagian ulama lagi, dia kalau diundang jamuan apa begitu, dia syaratkan, boleh saja, tapi saya diberi tempat duduk untuk membaca. Ya, ya dia hadir, ya dia hadir sambil bawa buku, dia baca. Nah, dia punya jid, kesungguhan. Punya kesungguhan. Dan di masa sekarang ini banyak kemudahan sebenarnya. Ya, banyak kemudahan, buku-buku bisa diada di alat-alat ringkas, Masya Allah. Ya, kalau dulu kan orang bawa buku itu sedikit-sedikit dia bawa, yang bisa dia baca saja. Kalau sekarang satu masjid dia bisa bawa buku dalam tablet. Hah? Bisa dia kumpul ya. Satu masjid dia bisa bawa buku. Ya. Tapi yang menjadi masalah ini alatnya terlalu banyak isinya. Bukan perpustakaan saja. Ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam di situ. Hah? Jadi bukan perpustakaan aja yang dibuka. Andai kata dia punya perpustakaan aja, dia pakai untuk membaca saja, maka Masya Allah, banyak sekali faedah yang bisa apa? Dia dapatkan. Ya, saya ingat dulu ya, penuntut ilmu di masa belum seperti sekarang ini. Waktu itu yang masih berkembang kaset-kaset. Jadi pelajaran para ulama sudah direkam, tapi masih dalam bentuk kaset. Wah, itu ada sebagian penuntut ilmu, subhanallah. Sebagian penuntut ilmu, subhanallah. Kadang dia sudah mendengarkan ribuan kaset. Ya. Ada yang sudah mentranskrip ratusan kaset, dia sudah transkrip. Dia manfaatkan. Jadi dia belajar dari guru. Ya. Kalau misalnya buku yang dipelajari itu juga diajarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia dengarkan kasetnya. Terus dia transkrip. Ya. Nah, itu semangat ya orang-orang di masa dahulu. Nah. Ya, dan kita masih dapat dulu waktu itu di masa-masa belajar. Kalau mau perlu ini faedah kita tulis. Kita catat. Ya, kita catat. Ya, beda dengan sekarang ya. Wah, ada catatan gampang itu, fotokopi saja. Hah? Kalau enggak nanti difoto aja atau di-scan atau di apa. Sebenarnya lebih mudah. Ya. Lebih mudah dalam menjaga apa segala macam. Cuma itu tadi. Ya. Kita diberi kemudahan oleh Allah, tapi diberi ujian juga banyak. Diberi ujian. Sehingga ujian-ujian ini banyak melalaikan dari kemudahan yang harusnya kita pakai di dalam apa? Di dalam belajar. Nah. Jadi kata beliau, was'at bi azmin wa jiddin mitla jiddihimi. Naiklah kamu. Ya. Dengan azm. Dengan semangat yang kuat, tekad yang bulat dan kesungguhan. Kesungguhan. Ini yang kedua ya. Kalau mau berhasil, ingin mencapai seperti apa namanya jejak mereka, seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Ya, kalau kita baca di sirah-sirah para ulama itu unik-unik ininya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan faedah dari ulama kita yang kena penyakit bawazir, saking banyaknya dia duduk. Ada juga yang menulis faedah nama-nama ulama yang dalam perjalanannya itu dia pernah kencing darah. Ya. Ini bukan artinya seorang belajar dia paksa diri sampai kencing darah, tidak. Tapi ini karena banyaknya keletihan yang dialami sampai dinukil begitu di dalam sirah dan apa? Perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, ini potret dari semangat yang tinggi. Itu ada di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'un, di sirahnya para as-salaf. Itu yang kita contoh. Kita lihat bagaimana mereka belajar dan menuntut ilmu. Iya. Karena itu paling indah kalau seorang menuntut ilmu, bacaannya itu Al-Quran, hadis, terus dia baca buku-buku yang punya sanad-sanad riwayat. Sebab kalau dia baca buku dengan sanadnya, kan ada nama-nama rawi. Nama-nama rawi ini, kalau dia buka biografinya, kan kelihatan bagaimana sirah kehidupannya. Nah, itulah perbedaannya duduk di majelisnya ahli hadis dan selain apa? Ahli hadis. Karena saya ingat sekali di majelis Syekh Mukbil itu, rahimahullah, itu beda ya dengan majelis di banyak para ulama ahli hadis yang lain di masa ini. Saya hadir di majelis sejumlah ulama ahli hadis di masa ini seperti guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau juga ahli hadis di masa ini. Demikian pula guru kami Syekh Abdul Rasul Abad. Ya. Demikian pula guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Wasiullah Abbas, Syekh Muhammad Adam Al-Itubi. Ini semuanya ahli hadis. Syekh guru kami Syekh Yahya Al-Mudarris Al-Bagistani. Ya. Ini juga ahli hadis. Mereka ahli hadis, tapi kalau saya lihat perbedaan mereka dengan Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Mukbil itu sering menjelaskan tentang biografi rawi yang lewat. Panjang dia terangkan kadang. Ibro dari kehidupan para as-salaf. Ya. Ibro dari kehidupan para as-salaf. Ya. Dan mungkin dari banyak majelis para ulama kita di masa ini kurang di dalam hal tersebut disebabkan karena fokus pembahasan mereka hanya mengkaji di dalam misalnya membaca buku ini di matannya yang ingin diselesaikan. Nah, itu kan memang ada tertib di dalam apa? Di dalam pendidikan. Ya, seorang guru itu punya hak menentukan jalurnya bagaimana dia menjelaskan sebuah buku sesuai dengan kadar yang diperlukan oleh murid. Iya. Tapi yang ingin saya terangkan di sini bahwa kalau kita rajin membaca buku-buku yang dengan sanad-sanad, itu akan kelihatan dari nama-nama rawi itu. Bagaimana biografi kehidupannya? Iya. Bagaimana sejarah kehidupan mereka? Jadi kalau kita baca kutubus kita, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini buku dari tahun 300 Hijriah ke bawah, riwayat-riwayat sudah kita baca. Kalau kita ingin turun lagi ke bawah, baca saja buku-bukunya Al-Baihaqi, Al-Hakim, ya. Atau di atasnya sedikit Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Itu akan kelihatan nanti dari biografi ulama-ulama setelahnya. Ya. Ulama-ulama setelahnya. Jadi mungkin dari sampai ke abad, sampai ke tahun 400 Hijriah atau ke 500 Hijriah, kita bisa hidup di situ dengan kehidupan para ulama, biografi mereka, dengan membaca buku-buku hadis tersebut. Ya. Dan ini akan menyebabkan seorang itu hidup dengan kehidupan mereka, punya semangat dengan semangat mereka. Punya semangat dengan semangat mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa'akuf ala sunnatil mutlaka ma'akafu. Dan hendaknya kamu i'tikaf di atas sunnah yang mutlak. I'tikaf di atas sunnah. Sebagaimana mereka i'tikaf hibban dalam menghafalnya. Ma'al kashfi an tafsiriha. Tapi mereka selalu menyingkap tentang tafsirnya, maknanya. Wadumi. Dan kontinulah kamu. Tetap seperti itu. Iya. Nah, di sini hal yang ketiga, kalau ingin meraih kedudukan seperti kedudukan ahli hadis, seperti itu, i'tikaf di atas sunnah. Perhatikan bahasa i'tikaf. Kalau kita i'tikaf di masjid, bagaimana bentuknya i'tikaf itu? Hah? Boleh keluar-keluar? I'tikaf itu dia continue dalam masjid. Tidak boleh dia keluar dari masjid kecuali kalau keperluannya, hajatnya sebagai manusia saja. Dia perlu buang air kecil, air besar, perlu mandi misalnya, atau dia perlu makan, minum, tidak apa-apa. Dia keluar. Nah, sama seperti itu. Orang yang ingin berpegang sampai ketidulukan ahli hadis, dia harus i'tikaf terhadap sunnah. I'tikaf terhadap sunnah seperti itu. Baik, karena itu kerjaan mereka selalu mengulangi hadis, riwayat. Tidak ada habisnya diulangi. Ya, sampai pernah ada seorang ahli hadis, dia ulangi hafalannya di atas rumahnya dia ulangi. Ada perempuan tua yang tiap hari dia dengar orang ini membaca, mengulangi. Kata perempuan tua ini, ya fulan, itu bacaan kamu itu dari kemarin kamu baca itu saja. Saya juga sudah hafal. Ya, yang kamu baca itu. Kata ahli hadis ini, ya sudah. Dia tetap lanjutkan. Bersama dengan hari-hari yang berlalu, dia tanya lagi kepada perempuan tua itu. Ibu, hadis tentang begini. Kata ibu tersebut, oh saya sudah lupa. Kata beliau, disitulah. Kenapa saya selalu mengulanginya? Supaya saya tidak tertimpa apa yang menimpa kamu. Ya, jadi ahli hadis, mereka selalu i'tikaf seperti itu. Untuk menjaga hadis yang mereka hafal. Untuk menjaga ilmu yang mereka sandang. Menjaga ilmu yang mereka sandang. Iya. Karena itu subhanallah, kalau kita lihat juga dari kehidupan para ulama kita, guru-guru yang mengajar, ada yang subhanallah, itu dikatakan di biografinya tidak ada buku yang dia tulis. Kerjaannya cuma mengajar saja. Cuma mengajarkan ilmu. Iya. Karena dia cocoknya menjaga ilmunya dengan cara seperti itu. Ada yang menjaga ilmunya dengan dia menulis, dia juga mengajar. Iya. Dan umumnya para ulama yang ada di masa ini, mereka yang memimpin di tengah umat, menjadi rujukan umat, itu mereka adalah orang-orang yang paling kontinu di dalam mengajarkan ilmu. Itu di mana-mana. Lihat saja majelisnya Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Mufti Saudi Arabia. Siapa saja dari para ulama kita, itu kerjanya duduk mengajarkan ilmu. Iya. Semakin banyak alim itu mengajarkan bidang ilmu dalam satu hari, maka itu biasanya semakin luas kebaikan yang dia sebarkan. Semakin luas kebaikan yang dia sebarkan. Itu Syekh Shalih Al-Fauzan dalam sepekan Terkadang beliau mengajarkan 7 kitab dalam sepekan. Ya. Dan itu tidak seberapa kalau Syekh Bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau bisa ajarkan belasan kitab dalam satu pekan. Dan murid-murid datang kepadanya. Ya Syekh, saya mau belajar ini. Baca buku itu apa. Dia baca, Syekhnya terangkan isi buku itu. Ya. Jelas ya? Nah itu baru alim namanya. Kalau duduk dengan para ulama ini, mau belajar bidang ilmu apa saja, baca buku itu. Dia tidak ada persiapan sebelumnya. Baca buku itu, dia terangkan isi buku itu apa. Ya, nah itu baru alim namanya. Beda dengan kita ya, mau mengajar persiapan dulu baik-baik. Baca sana sini. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini hal-hal yang hendaknya kita perhatikan dari kondisi para ulama. Jadi mereka menghafalnya sekaligus membaca tentang tafsir maknanya. Bukan dihafal saja, tapi mereka baca juga tafsir dari apa? Makna. Iya. Kemudian di bait syair yang ke berikutnya, halaman 78. Ya, di sini beberapa wasiat ya di dalam menjaga sunnah. Ya, wijangan-wijangan, dan ini penting dari penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, waqra kitaban yufidul istilahu bihi. Tadri sahiha min al-mawsuf bis-saqami. Ya. Baik. Kata beliau, waqra kitaban yufidul istilaha bihi. Itu di harakat hu di situ ya, di mungkin tepatnya di fathah. Bacalah kitab yang memberikan istilah tentang kitab tersebut. Yang memberikan istilah tentang kitab tersebut. Ya, di sini maksudnya buku Mustalah Hadits ya, beliau bahasakan. Karena beliau bercerita tentang apa? Tentang sunnah, menjaga sunnah. Ya. Dengan istilah ini, tadris sahiha minal mausufi bisaqami. Kamu akan mampu membedakan antara hadits yang sahih dan hadits yang disifatkan sebagai hadits yang sakit. Hadits yang sakit maksudnya hadits apa? Hadits dhaif. Ya. Jadi sini beliau anjurkan untuk membaca buku-buku mustalah. Anjuran membaca buku mustalah. Qira'atu kutubil mustalah. Dibaca buku-buku mustalah itu. Jelas ya? Supaya seorang pandai membedakan yang mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan maksud dari membaca buku mustalah itu ujungnya ke situ, supaya pandai membedakan mana hadits yang sahih dan mana hadits yang dhaif. Iya. Kalau dia tidak pandai membedakan, berarti dia belum mengambil manfaat dari buku apa? Mustalah. Dan ahli hadits itu dia bukan hatibulain. Tahu hatibulain? Hatibulain itu pencari kayu bakar di malam hari. Hah? Ini istilah dipakai oleh para ulama ya. Untuk orang-orang yang mengambil sembarangan. Jadi ceritanya pencari kayu bakar di malam hari ini, dia pergi cari kayu bakar, tidak bawa lampu. Ya, tidak bawa lampu. Jadi kerjanya meraba-raba saja. Ada yang panjang-panjang, agak keras, oh ini kayu. Masuk. Yang kita ukurannya ya panjang-panjang, agak keras, oh ini kayu. Dapat ular juga panjang-panjang. Wah, agak ini masuk juga. Jadi hati boleh, semuanya diambil. Ular juga dia masukin. Sampai ular ini setelah masuk membahayakan dia juga, dia tidak tahu. Jelas ya? Jadi orang yang belajar itu bukan hati boleh. Ahli hadis tidak seperti itu. Mereka pandai membedakan mana yang sahih, mana yang apa? Yang dhaif. Itu harus pandai dibedakan. Baik. Kata beliau, ahkim qawaidahu wahrus fawaidahu. Tahuz awaidahu kadurri tantadimi. Ahkim kawaidahu. Ini ihkam kawaidihi. Itu dia harokat ahkam di salah ini ya. Hamzanya ditaruh di bawah. Jadi ihkam. Ihkam kawaidihi. Jadi seorang kalau baca buku mustalah dia ihkam. Dia betul-betul rapikan kaidah-kaidah mustalah itu. Ya. Wahrus fawaidahu. Kemudian saring baik-baik faedahnya. Nah, ini metode sebenarnya ini. Ucapan penulis di sini, ini metode ilmiah di dalam belajar. Ya. Ya, kalau mau belajar itu ada sudut yang harus diperhatikan. Sudut yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia kenal mustalahnya dulu, istilah. Di situ apa? Jadi definisi hadits itu apa? Sahih itu apa? Dia pelajari definisi-definisi. Terus yang kedua, dia perhatikan dari kaidah-kaidahnya. Kaidah di bidang itu apa saja kaidahnya? Itu dia mutkinkan kaidah. Ya kalau ada kaidah jangan dia luputkan ketika membaca ilmu apa saja. Kalau guru mengatakan ini kaidah, catat kaidah. Sebab itu pokok kaidah itu dipegang. Dan dibahasakan oleh beliau, ahkim qawaidahu. Mantapkan kaidah-kaidahnya. Ya. Kemudian wahruz fawaidahu. Saring faidah-faidahnya. Itu harus diringkas dari ilmu itu. Kalau dia sudah tahu definisinya apa, kaidahnya dia sudah mengerti, ya. Sisa faidahnya dia detailkan. Dia berikan kesimpulan-kesimpulan. Jadi kesimpulannya misalnya di dalam pembahasan hadits sahih itu terbagi dua. Misalnya. Jelas ya? Hadits sahih terbagi dua, ada sahih dan ada hasan. Sahihnya terbagi dua, ada hasan. Ada sahih li dhatihi, ada sahih li ghairihi. Ini kan dia sudah itqan pembagian-pembagiannya, dia sudah simpulkan. Ya, harus ada dia simpulkan. Sebab kalau dia mau baca buku, dia hafal seluruh isi buku, kadang tidak cocok. Sebagian buku itu, apalagi kalau bukunya bukan buku taksiri ya, bukunya yang sudah menengah ke atas atau meluas, itu tidak bisa dihafal buku itu. Kita hanya bisa simpulkan apa? Faedah-faedahnya. Karena itu memang di pelajaran ini kita pilih buku yang merupakan kaidah-kaidah dan dasar pijakan. Sehingga memang cocok untuk dihafal. Cocok untuk di apa? Dihafalkan. Baik, jadi begitu cara belajar. Kalau seperti itu seorang belajar, maka tahus awaidahu kadurri tantadimi. Maka engkau akan dapatkan nanti dari manfaat-manfaatnya, dari faedah-faedahnya itu seperti apa namanya bintang-bintang yang dirapikan. Seperti apa namanya mutiara-mutiara yang disusun rapi. Iya, mutiara yang disusun rapi yang sudah indah, cantik akan menjadi bagus nanti, menjadi rapi. Baik. Kemudian kata beliau, sini beliau terangkan tentang awsafus sunnah, beberapa sifat sunnah itu. Ada 4 sifat. Kata beliau fahya. Iya. Di situ anda disukun ya, harusnya ditulis sukun supaya jelas. Fahiyal mahajjatu fasluk gairu munjari min harifin wahiyal hanifiyatu samha'u fa'tasimi wahyun minallahi kalqur'ani syahiduhu fi suratin najmi fahfadhu wa la tahimi. Ya. Wa khairul kalami min khairil anami bada min khairi qalbin bihi qad faha khairu fami. Wahyal bayanu, baik. Wahyal bayanu li asraril kitab fabil i'radi an hukmiha kun ghayra muttasimi. Hakim nabiyaka wanqut warda sunnatahu ma'al yakini wa hawla shakki la tahumi. Wa'adud alaiha wa janib kulla muhdathatin wa kulli di bid'atin yad'uka la na'ami. Fama li dhi ribatin fi nafsi harajun mimma qada qattun fil imani min qasami. Fala warabbika akwa zajiran li ulil albabi. Wawunya tidak dibaca ya. Li ulil albabi wal majdi. Ya. Albabi wal majdu wal zindi. Albabi wal mulkidu zindiku fi samami. Fawala. Kata beliau rahimahullah, fala wa rabbika aqwa zajiran li ulil albabi wal mulhidu zindiqu fi samami. Baik, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang sifat-sifat sunnah. Kata beliau fahiyal hujjah. Sunnah itu adalah hujjah. Ya. Fasluk ghairu munharifin. Maka tempulah, jangan kamu berpaling darinya. Jangan kamu berpaling darinya. Baik, sifat sunnah itu sebagai hujjah itu ada dalam sebagian riwayat disebut sebagai al-mahajjatul bayda. Akan tetapi riwayatnya ada permasalahannya. Tapi ada sebagian dari kalimat as-salaf kata mahajjah itu jelas dan memang itu hakikat dari sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kana hariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Baik, jadi dia mahajjah. Kemudian kata beliau, wahyal hanifiyatus samha'u fa'tasimi. Sifat yang kedua, dia adalah hanifiyah samha. Baik, sudah terdengar adzan. Adzan zuhur. Insyaallah taala kita lanjutkan sesi yang ketiga setelah salat zuhur nanti. Selepas salat sunnah kita mungkin duduk 30 menit sampai 40 menit paling lama insyaallah. Kita baca satu sesi. Ya wallahu taala alam. Cukup dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.